Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepadanya yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat kepada Nabi Muhammad yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mempraktekkan Al-Quran yang membahagiakan di dunia dan di akhirat. Hari ini kita mengkaji surat Maryam ayat 95. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Pendengar yang dimuliakan Allah, wa kulluhum, kata-kata semua mereka itu artinya tidak ada pengecualian. Allah telah memberi fasilitas, memberi kucuran nikmat, memberi banyak rezeki yang dituangkan pada ayat 94 kemarin kita kaji. Laqad ahsahum wa addahum adda. Allah telah menentukan jumlah mereka, menghitung mereka dengan hitungan teliti, serta memberi mereka fasilitas yang luar biasa. Kemudian di ayat 95 ini, segala fasilitas yang diberikan itu akhirnya diminta pertanggungjawabannya. Apakah disyukuri dengan iman atau ditolak dengan kufur? Inna hadaina sabila imma syakira wa imma kafura. Allah telah memberikan nikmat akal pikiran, naluri dan nurani, sehingga sampailah manusia pada pilihan untuk mensyukuri nikmat Allah yang jumlahnya luar biasa atau malah mengingkarinya. Banyak orang merasa sebagaimana kata Ustaz Perdana kemarin, ada orang malas-malasan untuk sholat. Kenapa? Karena dia merasa dia adalah orang termiskin di dunia, padahal sebenarnya dia memiliki aset triliunan rupiah yang itu tidak terdeteksi olehnya. Matanya yang sungguh luar biasa dapat melihat keindahan alam ini, nilainya luar biasa. Telinganya yang dia gunakan untuk mendengar yang baik-baik sehingga menjadi modal untuk menjadi orang sukses, juga luar biasa. Mulutnya yang dengannya dia berbicara untuk bertransaksi atau untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, merenungi dan memahami maknanya, sungguh luar biasa. Akalnya yang dengannya dia lebih mulia dari hewan, juga sungguh luar biasa. Ginjal, paru-paru, jantung, kaki, tangan, semuanya itu triliunan mahalnya. Tapi ketika dia merasa orang termiskin di dunia dan dia marah dengan Tuhan, tidak mau menyembahnya, yang rugi bukan Tuhan, yang rugi dirinya sendiri. Kenapa? Karena di dunia dia tidak bisa menikmati keindahan, kebahagiaan yang dikucurkan Allah kepada dirinya. Di akhirat, dengan keadilannya, Allah menyiksa dirinya setelah dimulai dengan peringatan-peringatan yang dahsyat dan luar biasa. Itu Allah memulai di ayat-ayat awal, di puluhan ayat sebelumnya, wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Ingat, bagi orang yang tidak mau sadar, menjelang bulan suci Ramadan ini juga masih belum ingat, kata sesal kemudian tidak berguna. Kita terlena, annasu niyamun wa iza matu intabahu, manusia tertidur terlena. Ketika dia wafat sakarat, dia baru sadar, rupanya saya pernah hidup dan saya tidak mengamalkan pesan perintah Tuhan. Sekarang saya sudah mati. Qala rabbir ji'uni, ya Allah kembalikan saya agar saya dapat sholat. Iza matu intabahu, mereka mati dan mereka baru menyadari, tapi sesal kemudian tidak berguna. Alhamdulillah Allah memperingatkan kepada kita di hari ini, wa kullum atihi yaumal qiyamati farda. kelak tanggung jawab di akhirat itu personal, bukan kolektif, bukan rumah tangga. Udahlah yang penting suamiku sholat, aku tidak sholat. Ayahku ustaz, biarlah aku bejat. Tidak demikian. Semua pertanggungjawaban sifatnya individu dan pribadi. Di studio telah hadir ustaz kita, ustaz perdana. Kita akan mengkaji lebih jauh ayat 95 dari surat Maryam ini. Silakan ustaz. Iya, terima kasih ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala di dalam pemaparan beberapa ayat yang sebelumnya menggambarkan tentang kekuasaannya, tentang bagaimana fenomena hari akhirat. Kemudian ayat 95 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, Allah kembali menekankan bahwa wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap orang akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Tidak ada yang datang secara berkelompok. Tidak ada yang janjian untuk datang bersama-sama pada hari itu, ya. Karena pada hari itu setiap orang, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, datang dengan kehendaknya tanpa ada paksaan. Datang pada waktu yang sama, seakan-akan semuanya telah berjanji untuk berkumpul pada saat itu, walaupun tidak ada perjanjian yang mereka lakukan. Yang menarik di sini adalah ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memberikan penafsiran bahwa pada hari kiamat kelak setiap orang akan mengurus dirinya masing-masing dan tidak peduli dengan orang lain. Coba sebentar kita melihat ke kiri dan ke kanan kita. Ada istri-istri kita di dalam kehidupan ini yang kita cintai. Ada anak-anak kita yang kita jadikan sebagai sandaran kasih sayang kita, sebagai tempat harapan kita. Kelak kalau nanti dia besar, dia akan memelihara kita, mengasihi kita pada saat kita sudah tua renta. Ini adalah harapan kita di dalam kehidupan dunia ini. Tapi melalui gambaran firman Allah Subhanahu wa taala ini tampak jelas bahwa nanti pada hari kiamat, ya, semuanya akan datang sendiri-sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Ya, di dalam penutup surat Luqman dijelaskan oleh Allah dengan sangat jelas begitu tentang ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Wahai manusia, takutlah kamu, waspadalah kamu nanti pada hari kiamat, di mana pada hari itu seorang ayah tidak akan bisa memberikan kebaikan kepada anak-anaknya, tidak akan bisa untuk menyelamatkan anak-anaknya. Begitu juga anak-anaknya yang sangat dia cintai di dalam kehidupan dunia tidak akan mampu memberikan kebaikan apapun atau membantunya pada hari kiamat. Ya, di dalam surat Abasa ayat 34 sampai 36 juga dijelaskan yauma yafirul mar'u an akhihi wa ummihi wa abihi, ya. Pada hari itu manusia, setiap orang itu lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, ya. Yang kita anggap di dunia ini akan mampu membantu kita, akan mampu melihara kita, nanti pada hari kiamat itu tidak akan berguna lagi. Oleh karena itu, silakan untuk mencintai keluarga kita di dalam kehidupan ini. Tapi ingat satu hal, bahwa kita juga harus menyelamatkan mereka. Silakan kasihi anak-anak kita, tapi ajarkan mereka ilmu agama, ajarkan mereka moral dan akhlak yang baik, karena kelak pada hari kiamat hanya itulah yang mampu membuat mereka merasa nyaman dan tenang, dan kita juga akan merasa nyaman dan tenang karena perbuatan baik yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia. Sehebat apapun kekayaan seseorang, semilioner apapun dia di dalam kehidupan ini, uangnya tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu menebus segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya. Tidak akan ada manfaatnya. Setinggi apapun jabatan anak-anaknya di dalam kehidupan dunia ini, presiden, jenderal dan sebagainya, pada hari kiamat tidak akan mampu memberikan manfaat apapun bagi si ayah, karena setiap orang pasti akan datang dengan sendirinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan bermanfaat harta, juga anak-anak, kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang begitu bersih dan hati yang penuh dengan keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menjadi suatu pelajaran besar bagi kita semua, bahwa di dalam kehidupan ini banyak yang harus kita perjuangkan. Kita berjuang untuk menyelamatkan diri kita dengan melakukan kebaikan. Kita berjuang untuk menyelamatkan anak-anak kita, bukan hanya menyelamatkan kehidupan mereka di dunia, akan tetapi juga menyelamatkan mereka di akhirat dengan cara membimbing mereka, memberikan pelajaran kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka untuk tampil menjadi orang-orang yang selalu berjuang untuk membela kebaikan dan memiliki moral-moral yang terbaik, karena itu adalah simpanan mereka nanti pada hari kiamat yang akan mampu menyelamatkan mereka. Saya kira itu saja. Terima kasih Perdana. Dapat kita tutup ayat 95 ini dengan satu pernyataan. Walaupun tanggung jawab di hari akhirat itu bersifat pribadi, bukan berarti mukmin menjadi orang yang individualistis sifatnya, yang hanya mementingkan diri sendiri. Benar sebagaimana kata Ustaz Perdana, kita memiliki tanggung jawab terhadap keluarga kita, memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan dunia ini, untuk menjadi manusia yang bahagia bersama-sama, tidak hanya mementingkan kebahagiaan diri sendiri. Untuk itu, kita dari Ikatan Alumni Al-Azhar Internasional memiliki program gerakan wakaf 1 juta tafsir inspirasi sebagai wujud untuk membahagiakan warga muslim di Sumatera Utara dan Indonesia secara umum. Mohon doa, mudah-mudahan gerakan ini mendapat ridho dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.